Mitra Bisnis Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membebaskan 3 dokter kandungan yang sebelumnya dihukum 10 bulan penjara karena kasus malpraktek yang menewaskan seorang pasien di Manado. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi medis Dr. Naik L. Tobing. Dr. Naik, apa komentarnya soal ini? Karena saya dengar itu kasus adalah kasus persalinan, bukan? Apakah operasi atau tidak operasi, kan? Jadi walaupun saya akui dan kita alami dulu, soal persalinan itu selalu ada risiko yang besar. Jadi itu tidak boleh main-main sebetulnya. Yang saya tahu seperti di Amerika, waktu saya di sana juga, harus ada dokter jaga yang cukup senior. Di satu rumah sakit, harus ada beberapa gynecologist. Baru dia dokter jaga dan tidur di rumah sakit 100%. Ganti-gantianlah mereka. Siapapun yang jaga tidak masalah, tapi mereka sudah qualified untuk menolong segala jenis persalinan, berat atau tidak, operasi atau tidak. Tapi menurut Dr. Naik, bagaimana kualitas manajemen kesehatan di Indonesia hingga saat ini? Jadi memang ada hal yang menurun sekarang ini. Ada tendensi dan sudah terjadi sekarang bahwa kesehatan itu, terutama rumah sakit itu, maupun fakultas kedokteran yang mencari laba. Ini masalah besar. Pemilik rumah sakit harus mempunyai idealisme yang cukup besar. Bagaimana menolong manusia sambil mereka juga bisa hidup berkecukupan dan rumah sakitnya berkembang. Harus bertanggung jawab untuk menolong, merawat orang yang miskin atau yang kronik penyakitnya. Itu berat sekali itu. Yang kedua ialah, yang saya tahu di Belanda, di Amerika misalnya, pendirian fakultas kedokteran itu sangat ketat persyaratannya. Penerimaan mahasiswa kedokteran itu sangat ketat persyaratannya. Di sini Anda tahu, nilai-nilai 7 saja atau 6 saja bisa dengan bayar 300 juta masuk kedokteran. Coba. Kan bahaya itu. Kalau dia tidak sanggup mengobati, masuklah dia dalam manajemen. Ya habislah kan. Itulah masalahnya. Jadi kalau di Amerika, itu sangat ketat semua penerimaan mahasiswa. Dan di Belanda, hanya kelas-kelas 1. Kemudian juga, pendidikannya juga sangat ketat. Fakultasnya juga sangat ketat semua persyaratan. Lalu diterimalah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan rakyat seluruhnya. Kalau perlu 800, 800 seluruh Indonesia. Kalau perlu 5.000, 5.000. Dihitunglah itu sekitar, misalnya berapa tahun dia tambah? 7-8 tahun. Nah, 7 tahun lagi, baru dia mulai sekarang kita terimalah untuk 7 tahun lagi. Di Amerika, sekolah kedokteran itu 8 tahun. Supaya bisa mandiri mengobati orang, minimal tambah 2 tahun lagi. Jadi 10 tahun. Di Indonesia, 6 tahun tamat. Dipendek-pendekkan semua pendidikannya. Dan sesudah itu langsung bisa praktek. Di sisi lain, ada anggapan kalau Indonesia kekurangan jumlah dokter dan dokter ahli untuk melayani masyarakat. Bagaimana menurut Dr. Naik? Ada kemungkinan kekurangan dokter ahli, tapi ada juga kemungkinan bukan jumlahnya yang kurang, disiplinnya yang kurang. Jadi kalau di rumah sakit itu, nggak boleh yang muda-muda jaga. Kalaupun mereka jaga, harus ada senior. Kalau mereka yang kerjain, senior mengawasi. Jadi tidak akan pernah ada kecelakaan. Lantas, bagaimana kalau ada kasus-kasus semacam malpraktek yang terjadi, Dr. Naik? Kalau sudah begini, tetap rakyat yang korban. Nggak bisa apa-apa kita. Karena misalnya keluarga saya atau saya sendiri juga selalu berupaya, berobatlah ke dokter yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Jangan setengah-setengah. Jadi karena banyak sekarang ini, ya kan dokter juga tidak begitu qualified lagi. Karena dididik di fakultas kedokteran yang biasa-biasa. Yang kedua, waktu masuk juga tidak dites dengan betul-betul. Jadi memang semua ini adalah kesalahan di pemerintah. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam menunjukkan keseriusannya di bidang kesehatan ini? Kan ada pengawas daripada pemerintah kan, ada DPR. Nah, yaitulah DPR harus mengawasi betul. Kan ada komisi kesehatan di situ kan, mereka harus mengawasi betul. Dan merinci semua, meneliti di mana kurangnya ini. Tapi saya sendiri nggak pernah mendengar itu diteliti oleh DPR. Nggak pernah dibicarakan itu. Kecuali kalau impor daging, baru dibicarakan. Atau pemilihan bupati, bukan? Atau proyek-proyek, baru ribut. Tapi kalau kayak gini nggak pernah ribut orang. Nggak pernah dibicarakan. Inilah masalahnya. Demikian praktisi medis Dr. Naik L. Tobing, saya Giri Sadewa.